محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين أشهد أن محمد رسول الله صدق الوعد الأمين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Araf yang dirahmati Allah. Untuk mengawali taklim kita, marilah sama-sama kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dianugerahkan pada kita sekalian, sehingga pada hari Ahad pagi ini kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menggali dan mendalami ilmu Allah. Semoga kiranya semua ilmu yang telah diberikan oleh para narasumber kepada kita sekalian menjadi ilmu yang bermanfaat di sini buat jawal akhirat, sehingga kita bisa mengamalkannya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, dan kepada semua pengikutnya yang senantiasa istiqamah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak ibu sekalian, para pecinta ilmu Allah yang insyaAllah dicinta oleh Allah SWT, untuk hari ini pada tanggal 29 April, di penghujung bulan April ini, yang akan memberikan kuliah di hadapan kita adalah Ustaz Dr. Andes Fauzan Al-Ansori, dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Pada hari ini masa waktu dulu tepat pukul 11:53, dan dalam acara ceramah ini nanti setengah 12 kita break untuk acara tanya jawab. Sebelum dimulai, kami sampaikan hasil infak para jemaah sekalian pada hari Ahad yang lalu terkumpul sebanyak Rp365.000, dan pada hari Jumat pada tanggal 27 kemarin terkumpul sebanyak Rp567.500. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah melipat gandakan balasan kebaikan kepada para jemaah sekalian. Saya mohon maaf kepada Ustaz Fauzan bahwa beberapa minggu yang lalu di awal April atau di sana saya dapat SMS untuk menginformasikan kepada segenap jemaah bahwa beliau dalam rintisannya untuk mendirikan sebuah pondok pesantren alhamdulillah sudah mulai berjalan, sudah mulai menerima calon santriwan, bukan santriwati, santriwan saja untuk sementara, karena di sana yang akan fokus pada tahfizul Quran, pada penghafal Al-Quran, yaitu pesantren Tahfiz Al-Ansarullah, tepatnya di Jalan Raya Cisaga nomor 3 Ciamis Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya, ya kalau di sana tanahnya masih murah dan ada yang wakaf tanah di sana gitu. Kalau di Jakarta ada yang wakaf 5.000 meter kayaknya nggak mungkin. Di Menteng aja sekarang jadi taman, ya kan? Dan memang pesantren harusnya minggir-minggir ke daerah-daerah yang sangat rawan untuk kristenisasi, harus di sana dipasang pagar-pagar seperti itu. Untuk lebih jelasnya, nanti para jemaah sekalian bisa menanyakan langsung kepada Ustaz Fauzan. Marilah taklim kita mulai saja dengan baca surat Al-Fatihah. kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya wabillahi khusus kepada alamat Majelis Sagung, semoga yang memfasilitasi kita tempat ini arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, usaha yang dari semua para perannya, wabillahi khusus keberadaan Masjid Al-Araf dan Rukhsatul Islam ini, semoga kiranya Allah yang senantiasa akan menjaganya. Ala hadinya wa ala kulli dan salihah, kepada Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syukurillah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk hari Minggu yang akan datang pada awal Mei yang memberikan ceramah insyaallah Ustaz Dr. H.M. Mulya Tarmizi pada hari Minggu yang akan datang. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'ad. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim, ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadith di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarul umuri muhdathatuhal wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finna. Wa qala aidan haddun min khududillah khairun min matarin arba'ina laylah. Tadi yang sudah ikut bahasa Arab artinya apa? Hadun satu hukum, ya, dan ya bentuk plural ya dari hudud. Min hududillah, dari hukum-hukum Allah, menegakkan satu hukum dari hukum-hukum Allah khairun, lebih baik. Min matarin, dari hujan arba'ina lailah 40 malam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hujan fungsinya banyak sekali, ya. Di antaranya membersihkan bumi dari kotoran najis sehingga semua tempat di bumi ini bisa dijadikan tempat sujud, ya, kecuali kuburan dan WC, ya. Tetapi hujan itu tidak bisa menghilangkan korupsi. Hujan tidak bisa menghilangkan pornografi, enggak bisa. Malah yang porno makin enjoy ya karena hujan. Nah, yang bisa menghilangkan kemaksiatan itu dengan menegakkan hukum Allah yang terkait dengan masalah itu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuajah ya di tempat yang mulia ini, Majlis Ilmu, yang dulu waktu saya masih kuliah tahun 86 di IAIN itu setiap Sabtu Ahad saya munajamah ya kepada seorang ustaz ya, Sabtu Ahad di weekend ya, tidur di sana, sehingga ada teman kami yang jadi menantunya ya, bukan saya ya, teman saya. Sering sekali ada selorohan, kuliah di mana? Oh di mana mana, loh kuliah di mana? Iya maksudnya kuliahnya di Al-Araf Witang, kuliahnya di Al-Azhar, kuliahnya di, maksudnya apa? Ya saya mencari ilmu di mana-mana. Ini yang mahasiswa lepas ya, termasuk para mahasiswa dan mahasiswi yang sekarang berhadapan dengan saya di sini, kuliah ke mahasiswa ilmu ini kalau dibuat SKS ya, kalau 2 jam itu sama dengan 2 SKS ya, jadi bobotnya tidak kalah dengan lulusan IAIN ya, insya Allah. Kalau soal nilai itu, nilai rapot itu abaikan aja, itu malaikat juga gak nanya ya, tapi amalan ya. Mending lulusan kuliah subuh daripada lulusan kuliah IAIN tapi jadi liberal kan gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian bersyukurlah karena kedatangan di sini ini dengan berbagai apa macam disiplin. Kalau mungkin saya ini lebih ke sakofah ya, mungkin nanti ada yang kajian tafsir tadi, kajian lughah ya. Itu bayangkan saja kalau antum ini mendatangi semua majelis ilmu ya, insya Allah kualitasnya pun akan semakin hebat ya, semakin banyak ya majelis ilmu itu, kita akan semakin paham dan korelasinya pada penerapan syariat. Sebab apa? Sebab hasil survei dari 3 lembaga PPIM, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN ya, Syarif Hidayatullah Pak Azim Mari Azra, kemudian JIN ya, Ulil Absar Abdallah, dan Freedom Institute yaitu siapa? DNIDA ya. Tahun 2002 responden yang setuju penerapan syariat itu mencapai 71%. Jadi kalau untuk ukuran demokrasi itu sudah saja diterapkan syarat Islam gitu, karena sudah melebihi 51% ya. Tetapi memang tidak otomatis. Sebab apa? Nah, ketika ditanya setuju gak Anda dengan hukuman potong tangan, nah, yang setuju hanya 40%. Jadi masih di bawah ukuran demokrasi yang namanya mayoritas ya. Nah ini berarti ada gap antara semangat dan pemahaman materi syariat. Oleh sebab itu, masjid atau tempat-tempat majelis taklim merupakan tempat yang paling strategis untuk memahamkan umat ini tentang penerapan syariat. Ya, fa'asa ulaika minal muhtadin. Ya, mudah-mudahan dari sekian puluh orang ini ada yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tadinya ingin memutar satu VCD yang terbaru ya, tentang ayat-ayat Allah ya. Tapi tidak ada infokus, jadi nanti akan saya ceritakan, dan jangan nanti yang berminat bisa berhubungan dengan saya. Terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ya, mulai ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Maaf. Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajadat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadadhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Di dalam ayat ini Allah mendahului dengan adat hasar ya, atau harful hasar, innama, yang artinya hanyalah ya. Hanyalah orang-orang yang beriman itu Iza zikirallahu wajilat kulubuhum. Kalau diingatkan dengan nama Allah, itu wajilat kulubuhum. Nah, para sahabat, ketika mendengarkan firman Allah tentang surga, nah ya, mendengarkan firman Allah tentang surga, misalnya dalam surat Al-Ghasyiyah ya, fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi terdapat wanita-wanita yang cantik yang tidak pernah disentuh oleh tangan manusia. Ya. Itu mereka, wajah-wajah mereka berseri-seri, seolah-olah mereka ingin segera mendapatkannya. Ya. Nah, kemudian ketika mendengarkan firman Allah yang menceritakan tentang kejamnya, sadisnya neraka, maka wajah-wajah mereka kemudian sedih dan menangis. Nah, ini makanya disebutkan wajilat kulubuhum aikhafat, yaitu ada perasaan takut, fajaat khasyatullah, rasa takut itu karena Allah. Takut karena Allah itu benar, tapi takut karena setan, takut karena jin ya, dan takut karena manusia, itu yang keliru. Jadi kita tidak boleh takut pada manusia walaupun dia punya senjata ya, yang boleh hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka salah satu ciri-ciri orang beriman apabila dibacakan firman-firman Allah ya, maka hatinya akan bergetar tadi. Getarannya adalah getaran suka, maksudnya ingin segera mencapainya. Yang kedua, getaran sedih, jangan sampai dimasukkan ke dalamnya. Cuma pertanyaannya, kadang-kadang artinya enggak tahu Pak, jadi gimana? Lagi di dalam ayat neraka malah tersenyum, karena enggak tahu itu ayat neraka. Pas dibaca ayat surga malah merengut. Kenapa? Enggak tahu artinya soalnya, gitu ya. Nah. Oleh sebab itu, maka mempelajari bahasa Arab itu menjadi kewajiban ya, fardhu ain bagi setiap muslim. Ya. Karena itu bahasa kita. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Kemudian ketika dinampakkan ayat-ayatnya, maka zadatuhum imana, imannya bertambah. Nah, yang dimana ayat-ayat yang gini itu ditafsirkan dalam surat Fusilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afati wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Walam yaqi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Begitu ayatnya. Kami akan memperlihatkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami di setiap ufuk, di setiap pelosok alam ini. Wati anfusihim, dan juga pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum, sehingga jelas buat mereka annahul haq, Allah itu yang benar, Al-Qur'an itu yang benar. Hatta, dan sebutkan tadi, hatta yatabayyana lahum annahul haq itu maknanya juga tidak pasti. Orang setelah melihat ayat-ayat kemudian beriman, tidak otomatis. Ya. Karena Allah bertanya kepada orang beriman dalam ayat yang berikutnya lagi. Alam yakni lilladina amanu antah sya'akulubuhum lidzikrillah. Sudahkah saatnya tiba bagi orang-orang mukmin untuk antah sya'akulubuhum lidzikrillah, menundukkan hati mereka taat kepada Allah? Jadi konkretnya begini, Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini 88,2% dari 219 juta dari seluruh pelosok. Bagaimana? Misalnya dari udara. Allah menunjukkan namanya, lafalnya di langit diputar. Tanggal 17 Februari 2007. Sehari sebelum puting beliung menerpa Ciputat dan Tangerang. Kok tahu? Ah, yang melihat ada saudara Andi namanya. Dan sepertinya itu memang digerakkan oleh Allah SWT. Karena ayatnya ini hanya 10 menit ya, bertahan di awan ya. Tapi berhasil di potret ya. Bahkan ada huruf lam tinggi sekali di langit itu. Nah, saya punya, nanti bisa kita lihat ya dokumentasinya. Jadi Allah ingin menunjukkan namanya itu di langit Ciputat lebih 10 menit, tapi bisa dilihat oleh seluruh dunia karena ada orang yang mengabadikan. Kemudian bulan Juni 2006 ketika Gunung Merapi meletus, ada yang namanya asapnya itu Wedhus Gembel. Kenapa kok dikatakan Wedhus Gembel, Ibu? Gunungnya kan gitu berus-berus. Tebal ya. Nah, persis itu yang namanya asapnya Gunung Merapi itu seperti bulunya Wedhus Gembel, bukan Wedhus Jawa. Wedhus Jawa kan rapi kayak rambut saya ini ya. Untel-untelan itu namanya kalau Wedhus Gembel itu. Itu juga membentuk huruf Allah. Ya. Kok bisa ya dengan izin Allah ada yang memotret? Ya. Tapi yang jadi terkenal mah Mbah Harijan. Yang dia itu tokoh klinik ya, tokoh medis. Dia bilang enggak perlu bahasa Indonesia, saya bisa hidup. Memang betul enggak bisa bahasa Indonesia. Tapi bayangkan orang yang tidak bisa bahasa Indonesia, yang tinggal di UD, memberi nasihat kepemimpinan kepada partai terbesar di Indonesia, Partai Golkar di Jogja. Kalau begitu yang dinasihati lebih baik atau lebih buruk? Kalau yang nasihat itu sama-sama Mbah, tapi Mbah Golkar tak hasil, nah itu sih mending, ini Mbah Marijan ya. Kemudian dari laut Allah juga menampakkan namanya pada tanggal 24 Desember 2004 yaitu tsunami ya, dengan menampakkan namanya. Lalu pertanyaannya gini, kok ada ya yang mengabadikan itu, dari mana kira-kira itu? Nah, itulah cara Allah memberitahu kita. Kemudian yang terbaru ya, Lumpur Lapindo. Nah itu yang dulu sebelum lumpur itu meledak, kita digoyang oleh ngebor ya, ini digoyang mati-matian oleh kiai-kiai ya. Bahkan ada Gusmus itu membuat lukisan kiai-kiai lagi daurah itu, lagi halaqah duduk melingkar, kemudian ini di tengah-tengahnya karena zikirnya seperti itu. Lalu katakan, wah nanti kalau dia jadi menteri pengeboran aja dah ya, kan begitu. Karena ini dibiarkan, karena kemaksiatan dibiarkan, maka Allah ngebor sendiri. Allah ngebor bumi Sidoarjo itu. Saya baru ini kesana ya, melihat langsung ini lumpur ya. Lumpur gak bisa mengendap ya. Lumpur itu gimana dari dulu sampai sekarang, kalau dibiarkan aja lumpur itu, nanti yang padat mengendap, airnya ini enggak, mencair terus. Ini lumpur apa ini? Ya, yaitu lumpur azab. Nah, ketika pipa meledak, yang apinya menjulang sampai 1 km, itu juga membentuk lafal Allah SWT. Membentuk lafal Allah. Ya. Jadi semuanya ini sudah direkam ya dalam VCD. Kemudian tadi saya katakan mau saya putar, tapi tidak ada ya. Maka nanti insya Allah kalau yang berminat bisa berhubungi dengan saya ya, ini promosi. Dan yang lebih mengerikan lagi itu, tanda-tanda ini sudah bermunculan di berbagai negeri ya, termasuk yang terakhir itu adalah pembuktian apakah ada siksa kubur itu apa ada apa enggak. Nah, tapi ini memang pembuktian ilmiah ini ya, bukan kalau kita kan yakin ya. Ya di Uni Soviet ada dua mayat yang dikubur kemudian dipasang CCTV. Tahu CCTV enggak? Itu yang merekam perselingkuhan maya dan apa katanya itu? Siapa coba? Tokoh televisi yang kaya raya, yang punya akses ekonomi dan politik. Bro. Wala alam bisawab ya. CCTV itu dipasang di lubang liang lahat. Subhanallah itu ya. Ngasih Anda lihat sendiri di sininya dia luar biasa. Jadi memang bergerak-gerak ya. Semua itu bergerak-gerak. Dan apa mulutnya sepertinya berteriak-teriak terus. Dan kelihatan ada ular juga masuk ke situ. Jadi semua ini sebenarnya adalah ayat-ayat Allah ya, yang ditampakkan dengan izinnya kepada kita supaya kita beriman. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah langsung otomatis orang itu melihat tanda-tanda kebesaran Allah langsung beriman? Enggak otomatis. Buktinya siapa? Nah, ini contohnya ya. Ketika Rasulullah SAW diberikan mukjizat. Nah, mukjizat itu kepada masdarnya ya, a'jaza. Yaitu mengalahkan akal maksudnya. Setelah ayat-ayat Quran disampaikan ya, itu nampaknya Allah juga memberikan kekuatan lain kepada Rasulullah, mukjizat supaya akal itu tunduk. Tapi ya orang kafir itu tidak demikian, karena Allah juga sudah memberikan ciri-cirinya ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum wa aminna. Jadi orang kafir itu sama saja di mana, di sini maupun di Amerika sama. Diberi peringatan maupun tidak akan beriman. Nah, ketika Rasulullah diberi mukjizat bisa membelah bulan, ya, dan disaksikan oleh orang banyak dengan jarinya itu, sehingga satu bulan menuju ke arah Safa, satu bulan lagi menuju ke arah Marwah, ya, Safa dan Marwah, Bukit Safa, ya, yang kita bisa sa'i itu ya. Bahkan orang musafir pun melihat. Nah, setelah bulan itu berpisah, kemudian bersatu lagi. Apa kata orang kafir di situ? Tidak langsung mengatakan aman, amana, atau aman tuh. Tapi hada sihrum mubin. Kalimat yang keluar itu, ah ini sihir yang nyata, sihir yang hebat ini. Kayak siapa itu? David Copperfield ya, bisa menghilangkan pesawat apa itu namanya, Challengers. Nah, yang lebih menarik lagi juga terjadi pada umat-umat sebelum, yaitu antara para sihir Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini sudah sangat apa namanya, sangat spektakuler ini apa namanya, satu pertempuran antara sihir dan mukjizat. Ya. Nah, ketika tuan sihir itu melepaskan tali-tali tambang, ya, yang disihirnya seperti ular, jadi orang melihatnya seperti ular, tapi itu hakikatnya adalah tali, sehingga tidak apa-apa, mengenai kita pun tidak apa-apa. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa supaya iblis bi'asok, ya, pukulkan tongkatmu ini, maka menjadilah ular. Nah, maka yang di situ Allah menampakkan mana yang sihir dan mana yang bukan, yaitu dengan jalan para tukang sihir itu kemudian ya, sujud dan beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Maka Fir'aun bertanya kepada mereka, mengapa mereka, kalian itu beriman tanpa seizin aku? Apa yang membuat kalian itu beriman? Maka dijawablah bahwa yang paling mengetahui mana itu sihir dan bukan, yaitu tukang sihir. Ya kan? Mana yang sihir, mana yang bukan, itu tukang sihir. Nah, kami ini mengetahui bahwa ular dari tongkat Nabi Musa itu ular betul, bukan sihir seperti yang kami buat. Nah begitu. Nah di sini pelajarannya apa? Walaupun para tukang sihir sudah menjelaskan kepada Fir'aun kebenaran tentang Nabi Musa AS, Fir'aun tetap menolak. Ya. Jadi oleh sebab itu tanda-tanda kebesaran Allah tadi, ya, tidak otomatis membuat orang-orang beriman semakin beriman dan menjadikan orang-orang kafir kemudian menjadi muslim. Yang akan bertambah zadadhum imana, yaitu orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Yang mana dalam ayat berikutnya disebutkan ada rinciannya, alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat. Sampai sholatnya itu bisa menjadi benteng moral, ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah saja. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Maka mereka itulah orang-orang yang betul-betul mukmin. Ya. Kemudian Allah mengatakan lahum darajatun lahum darajatun. Dia mereka mendapatkan derajat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, wa maghfiratun, dan ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Nah, pertanyaannya sekarang, apa maksudnya Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran tadi? Nah, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, ya, menjelang akhir zaman ini memang akan banyak tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Nah, saya tidak meramal, ya, tetapi saya ingin mengatakan, ya, sebagaimana sahabat Rasulullah SAW, bahwa akan terjadi, ya, akan terjadi di mana malam Jumat pertengahan bulan Ramadan ada suara yang menggelegar, ya, ledakan yang dahsyat, ya, dengan datangnya sebuah komet, nah, gitu ya. Kemudian diwariskan di yang gerhana. Ini hadis dimuat di buku Urwah di zaman, ya, dan seterusnya, banyak sekali tanda umur umat Islam yang mana menunjukkan bahwa kekuatan yang sekarang ini sangat dahsyat yang ditakuti oleh semua manusia, yaitu koalisi Amerika, akhirnya juga akan hancur. Hancurnya itu oleh tadi, oleh nubuwah. Sebagaimana dulu pasukan Ahzab, pasukan dalam perang Ahzab itu kan ratusan ribu, seratus ribu Ahzab, ya, berbagai kabilah, ya, akan masuk ke Madinah, ya. Kemudian bagaimana, ya Allah, ini kalau kita berada hadapan langsung begini, kalah. Ya, sudahlah, kita minta pada Allah, maka nanti Allah menurunkan pasukannya. Betul, pasukan Ahzab itu kocar-kocar setelah ditimpa badai, ya, badai, angin pagi, angin ping belum lah kalau zaman sekarang ini, ya, badai dan sebagainya, hancur. Fir'aun, bagaimana Fir'aun, coba, siapa yang mengalahkan Fir'aun? Air, air yang mengalahkan Fir'aun, ya, bukan karena Fir'aun dimati nih, bunuh oleh Nabi Musa kan. Sekarang siapa yang membunuh Namrud? Ya, nyamuk. Nyamuk yang bunuh, ya kan? Yang membunuh Abraham siapa? Abraham Abadir. Siapa yang bunuh Amerika? George Bush. Nah, benar ini nanti akan dikaji lain waktu, ya. Saya mau ngaji yang ini, ya. Tanda-tanda itu nanti akan kita bahas. Tapi akhir daripada kalau saya hitung itu akan terjadi, Anda lihat, ya, sama-sama buktikan, ya, 2 tahun lagi, 1430 Hijrah, di mana malam Jumat itu persis di tengah-tengah Ramadan. Nah itu akan terjadi kalau keyakinan saya, tapi saya gak tahu nanti ya, akan terjadi komet yang akan menjadi mengubah peta dunia ini, ya, mengubah peta dunia ini. Saya tidak apa namanya mentakir memastikan, tetapi ada ulama yang lebih hebat dari saya, yaitu saya sahabat Hanwali yang depan pokok Usuluddin Umar Mekah, ada bukunya Israel akan hancur tahun berapa? 2012. Kok bisa? Itu menurut Taurat yang korelasinya dengan ayat Al-Quran surat Bani Israel itu pas sekali, yaitu apa? Di Taurat disebutkan bahwa umur kalian setelah berkumpul itu maknanya di dalam ayat lafifa. Jadi berkumpul itu tadinya yang itu terdiaspora ya, mentar-mentar gitu, ada yang di Inggris, ada di Jerman, ada di Indonesia juga banyak di Indonesia ini ya, pada ngumpul di sana nih sekarang itu. Kok bisa begitu? Ya karena akan dihancurkan. Itu umurnya dari sejak lafifa itu 45 tahun. Jadi hitungannya dari mana 45 tahun? Tahun 67. Bukan 48 ya, apa-apa sih. Tahun 48 itu masih 600 ribu. Sekarang ini sudah 6 juta sekian. Ya di Palestina ini. Dan itulah sunatullah ya, bagaimana cara hancurnya. Dan dalam Al-Quran disebutkan ya, dalam Bani Israel tadi ayat 2 dan 3 keadaan seperti itu sudah diambang pintu. Nah soal tadi yang namanya komet tadi diakui juga oleh Amerika, tapi Amerika NASA menyebutkan bahwa akan jatuh asteroid yang lebarnya 2 km yang dia beri nama apa? 2002 NT7 ya, itu akan mengenai bumi ini. Tapi dia tidak mengatakan akan mengenai benua Amerika. Padahal menurut apa tuh namanya banyak nas ya, kesimpulannya akan menghilangkan peta Amerika. Karena bumi Amerika bumi yang paling buruk, ya, kemaksiatan yang paling merajalela, sumber daripada bencana. Ya ini. Nah sekarang ini pertanyaannya adalah kenapa Allah SWT menampakkan ayat-ayat tadi di bumi Indonesia ini, ya, diiringi dengan bencana, bencana. Jadi apa namanya itu? Tanda-tandanya, kemudian bencana, tanda-tandanya bencana. Nah, Allah memperingatkan, bahara fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydinas liyuzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Sudah rusak di daratan maupun di lautan. Jadi merusak daratan sudah jelas ya, merusak lautan lebih jelas, merusak udara bagaimana? Udara kok dirusak? Merusak aturan ya. Contohnya kemarin itu waktu saya sampaikan di sini juga ya, insya Allah tanggal 30 Maret ya, kami, saya dengan Saudara Bokar Basir diundang oleh panitia di Batam, ya kan? Kan gak jadi itu, batal. Nah kenapa batal? Panitinya telepon, Pak Ustaz, aduh, ini bagaimana ya? Ini SID udah banyak di sini. SID itu Singapore Intelligence Department, jadi intelnya Singapura. Terus gimana? Itu kan negeri NT itu, masa takut sama intel asing, ya kan? Tangkap saja. Enggak begitu, Ustaz. Ini begini. Ini apa namanya, takutnya nanti dibelokin ke Singapura pesawatnya, ya. Jadi pesawat itu takutnya dibelokkan ke Singapura. Saya cek ke dua pilot, ya, kebetulan dia ikhwan juga, saya tanya. Apa benar itu? Oh itu besar kemungkinan, Ustaz, karena fish controlnya itu 20 mil sebelum landing itu Singapura yang atur. Bukan Batam, tapi Singapura. Wah bisa jadi nanti dibelokin ke Singapura ya. Ya tapi terserah pilotnya. Kalau pilotnya PD ya bismillah, tapi kalau pilotnya au-au ya pasti kesana juga. Saya bilang, gak apa-apa, ini akan jadi berita besar dan akan membuka pintu jihad. Kan begitu? Iya, tapi nanti kami disalah. Bukan disalah, ini justru akan jadi berita. ya, bukan dalam tanah ria, tapi dia terus dibuka dengan darah. Begitu. Kita mau menerapkan syariat ya, terus ada dilawan. Orang pakai jilbab dicari jilbabnya, itu sudah membuka pintu jihad. Ya. Nah begitu caranya. Wah tapi akhirnya panitianya nggak sanggup, ya sudah, akhirnya batal. Ya. Nah saudara sekalian, kerusakan itu sudah di mana-mana. Ya. Dan bangsa ini sebenarnya sudah hancur kalau dalam pemakaian perusahaan, sudah minus. Siapapun orangnya yang memimpin negeri ini nggak akan sanggup, nggak akan sanggup. Kerusakannya luar biasa. Ya. Pengangguran sudah 40 juta lebih. Kemudian pengedar narkoba 6 juta lebih. Kemudian 20% di seluruh Indonesia ini pemudanya sudah kecanduan pornografi. Ya. Kemudian utang kita sudah 1.600 triliun. Dan seterusnya. Jadi jawaban tadi, pertanyaan tadi, semua tanda tadi sebenarnya untuk memperingatkan. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang diperingatkan? Rakyatnya atau pemimpinnya? Nah, itu. Nah, ini jawabannya ada dalam surat Bani Israel ayat 17 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahakko alaihal qawl fadamarnaha tadmiro. Yang diperingatkan itu penguasanya. Jadi kalau ditanya yang salah siapa ya negeri ini begini, ya pemimpinnya. Ada orang tanya lagi, ini perusahaan kok bangkrut, siapa yang salah? Manajernya, bukan office boy, manajernya. Apa kesalahannya? Ini wa idza aradna, dan jika kami menghendaki an nuhlika qaryatan, akan menghancurkan suatu negeri, tidak terus langsung dihancurkan, tapi ada proses yang tabiiyah ya, yang alami, yaitu apa? Di sini dalam tafsir kalau amarna itu ada tasdid, jadi maksudnya sultan. Jadi kami perintahkan kepada sultan yang mutrof itu mewah-mewah ya. Kenapa? Sebab yang punya uang itu penguasa. Uang bukan uang sendiri ya, itu APBN ya, uang kita, uang rakyat dikumpulkan di kas negara, dibagi-bagi setiap tahun untuk membangunkan gitu. Tapi oleh penguasa ini dipakai untuk beli mobil pribadi, handphone pribadi, rumah pribadi, tanah pribadi. Sepertinya punya dia sendiri. Soalnya apa? Dia sudah mengeluarkan modal miliaran, ratusan miliar. Kalau mengandalkan gaji gubernur, berapa gaji gubernur ya? 150 juta kali 5 tahun berapa? Wah, belum BEP, belum break even point kan? Jadi harus nyenggol sana, nyenggol sini, ya kan? Bikin busway ada cipratannya, ya. Bikin apa lagi? Semua ada cipratannya, ya. Kalau enggak, kalau berani bersumpah, demi Allah, kalau saya enggak terima cipratan busway, saya siap untuk mencret selama setahun. Harus begitu. Sumpahnya orang-orang di zaman Rasulullah itu adalah kalau dia korupsi, ya, dia mendapatkan laknat Allah SWT. Kalau di Indonesia enggak, hanya berjanji tapi enggak ada laknatnya, enggak ada sanksinya, ya, seperti itu. Ya. Nah, yang kamu sendiri. Jadi Allah SWT sebelum menghancurkan satu negeri itu memerintahkan kepada penguasa yang mutrof, yang mutrofin, yang hidupnya mewah, fasilitasnya tersedia oleh rakyat, ya kan? Untuk apa? Menegakkan kebenaran. Andai kata dia mukmin, maka Allah memerintahkan untuk apa? Surat Al-Hajj ayat 41. Coba dibuka ya. Alladzina imakkanahum fil ardi aqamu shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Andai kalau dia beriman, orang-orang itu beriman ya, diberi titipan kekuasaan, entah itu gubernur, entah itu presiden, entah itu wali kota, entah apalah itu. Programnya 4 ya. Programnya 5. 1. Aqimus shalah. Menegakkan sholat. Ya, beserta nilai-nilainya, yaitu tadi menjadikan sholat sebagai benteng moral. Semua warga muslim wajib sholat 5 waktu. Ya. Kemudian negara mensosialisasikan ke seluruh pelosok ya sifat-sifat sholat Nabi, dibiayai oleh pemerintah melalui dana abadi umat. Nah, itu dana abadi umat itu untungnya bisnis haji ya, itu untuk membiayai para mubalik untuk menjelaskan sholat yang benar bagaimana dan seterusnya. Bukan malah dikorup ya, biaya umat dikorup, dimakan profesor doktor lagi, apal Quran lagi, waduh memalukan ya. Wa'ad zakah, menunaikan zakat. Setelah benteng moralnya kuat, benteng moral kuat, itu yang penting itu ya. Kemudian memperkuat basis ekonomi. Di basis ekonomi nomor 2, aqimus shalah dulu, tegakkan sholat dulu, baru kemudian ekonomi. Kalau kita terbalik, ekonomi dulu baru yang lain. Jadinya begini kan ya. Nilai-nilai zakat luar biasa ya. Khut min amalihim sodakotan tutahiruhum matuzakim biya, membersihkan pelakunya dari hubud dunia, ya, cinta dunia, cinta harta. Kemudian membersihkan masyarakat dari kemiskinan, ya, kefakiran dan sebagainya. Nilai-nilai keadilan, kemakmuran itu ditegakkan oleh pemerintah. Di sini sekarang ini semua LSM boleh mengumpulkan zakat. Ini bukan sana, bukan sini, bukan sana, bukan. Enggak terkonsentrasi, ya. Sudah begitu ambil pajak lagi. Orang Islam tuh haram diambil pajak, enggak boleh. Itu zalim. Ya paling zalim maksudnya sudah diambil pajak, sudah bayar zakat lagi dan tidak mendapatkan jaminan keamanan. Buktinya apa? Menjalankan syariat pun enggak boleh. Beda kan dengan ya, ingat piagam Madinah ya, ketika Rasulullah menjadi penguasa di Madinah, orang kafir ahli zimah Yahudi Nasrani musyrik bayar jizyah, itu pajak berapa? Usah saja 10% maksimal. Dapat apa? Oh, jaminan kebebasan beragama, dia menjalankan agamanya, kebebasan jiwanya dia dijaga. Kalau ada orang muslim, ada orang muslim yang membeli dia, maka muslim itu dikisos. Yang ketiga, kebebasan menyampaikan pendapat. Yang keempat, kebebasan berkembang biak, ya, beranak pinak, dan kebebasan berbisnis setara. Itu cuma 10% ini saya sampaikan di PGI, tadi di PGI dan di KWI. Ya. Mereka luar biasa kalau begitu. Kalau Islam itu diterapkan, karena pajaknya maksimal berapa? 10%. Jaminannya luar biasa. Sekarang pajaknya berapa sekarang pajak ini? 20% lebih. Hah? Pajak progresif bisa apa? Nggak tahu saya berapa nih. Ya. Nih. Kemudian yang ketiga, ya, wa amalu bil ma'ruf, memerintahkan apa yang diperintahkan Allah. Allah perintah apa? Diperintahkan. Kayak di Bulukumba itu diwajibkan baca Al-Quran. Seluruh warga Bulukumba wajib bisa baca Al-Quran. Yang nggak bisa kawin. Nggak boleh kawin. Kalau kawin, tes, bisa baca Quran nggak? Ente nggak bisa baca Quran, mau kawin. Modal apa ente? Mau mungkin istri kemana? Neraka apa surga? Begitu. Baca Quran dulu. Wah, iya deh. Baca Quran dulu. Jadi pegawai negeri, setelah semua lulus, komputer lulus, bahasa Inggris lulus, bahasa Perancis lulus, baca Quran dulu, bisa nggak? Nggak bisa, nggak lulus. Yang menentukan bisa baca Quran apa enggak. Soalnya apa? Dia tuh mau memimpin. Mau memimpin enggak tahu Quran. Mau bawa kemana kamu ini? Neraka. Kan begitu? Nah ini ya. Setelah itu didaftarkan tahun 2002, tahun 2005 subhanallah. Yang saya diundang ke sana untuk melihat hasilnya. Ya. Tahun 2002 itu pencurian 73 kasus. Tahun 2005 tidak ada sama sekali. Tahun 2002 itu pemerkosaan 40 kasus. Tahun 2005 enggak ada lagi. Itu belum ada hukuman rajam, belum ada hukuman potong tangan, belum ada. Itu baru ada kewajiban membaca Al-Qur'an. Saya tanya kok, Pak Bupati, Pak Bupati ngaji di mana nih? Di, oh enggak, saya sama teman-teman di KPPSI, ya, Komite Persiapan Penetapan Syariat Islam di Makassar. Kenapa Pak Bupati mau apa? Baca Al-Qur'an kan wajib. Ya kan? Kok diwajibkan lagi? Begitu loh. Iya, kalau kewajiban dari Allah menunggu kesadaran, enggak sadar-sadar. Ayo, buktinya, buktikan sini, kita buktikan. Dibawa ke TPA ya, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Pasti kita menduga pesertanya balita ya. Ini pesertanya manula. Orang udah mau bau tanah udah baru baca Iqra. Nah, ini buktinya. Kalau kewajiban dari Allah ini dibiarkan terserah kesadaran umat, ini akan begini akibatnya. Maka perdana itu mewajibkan apa yang diwajibkan oleh Allah, ya. Kemudian melarang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling pokok ini sudah lima ya, lima itu oleh Wali Songo dikatakan molimo, itu paling pokok. Kenapa? Karena jenis kejahatan ini hukumannya sudah ditentukan oleh Allah, taken for granted, jadi nggak bisa ditawar-tawar lagi. Molimo, M kan murtad, ya, jauhi molimo, adhuhi molimo, jauhi M5. Murtad, orang murtad itu diberi waktu 3 hari. Mau kembali Islam, kalau nggak dihukum mati. Murtad, itu kejahatan besar. Ya. Yang kedua, apa mateni ya. Membunuh itu nanti keluarganya boleh ya. Mengkisos atau membunuh maaf atau meminta denda. Kemudian yang ke ini yang ketiga mabok ya, mabok atau miras ya. Minum homer narkoba dan narkotik dan segala macam itu dicambuk 40 sampai 80 kali. Kalau dia mengulang sampai 4 kali dihukum mati. Yang keempat, madon, Madonna, ya. Ini cewek, berzina. Kalau dia baru sekali, cambuk 100 kali, dan biasanya setahun. Kalau ngulang lagi, dihukum rajam. Yang terakhir, maling, ya, mencuri dan konco-konconya kayak korup dan sebagainya, ya. Itu apa namanya? Dipotong tangan. Tapi kalau mencurinya karena kelaparan, yang dipotong tangannya ya wali kotanya. Karena dia yang korup ya. Nah, begitu. Jadi tugas orang beriman kalau diberi kekuasaan itu seperti tadi. Kemudian yang terakhir, walillahi aqibatul umur. Mengembalikan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, ini maaf ya, ini yang saya harus membacakan ini supaya semua clear, karena saya sudah SMS ke Ibnu Wahid dan Tifatul sendiri ya, Presiden PKS. Saya mau mencari calon Gubernur DKI ini yang mau menerapkan syariat Islam secara terang-terangan. Kalau ada yang sudah dengar, ada calon gubernur yang mau, tolong sampaikan kepada saya karena saya akan milih dia ya. Saya tanya bagaimana PKS? Headline News, Harian Rakyat Merdeka, Senin 26 Maret 2007 halaman 11. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Beni Anwar, fraksi PKS yang sekarang dalam calon wakil gubernur, menegaskan isu yang menyebutkan PKS akan menerapkan aturan syariat Islam hanya black campaign untuk gembosi PKS. Katanya kita menang di pemilu 2004 di Jakarta. Apakah ada tempat hiburan malam yang ditutup? Jawabnya tidak ada. Sementara itu ketua fraksi PKS DPRD DKI Rois Hudayan Saidi menyatakan PKS menolak syariat Islam. Ini langsung saya kirim ke Zainur Wahid dan Ifatul sendiri karena saya sering Al-Tarkan saya mengenal ya, saya mengenal dia, dan dia berjanji akan memberikan jawaban ini. Sebab ini berbahaya. Saya minta redaksi koran itu disomasi, karena ini berbahaya sekali. Ini bisa murtad. Saya bilang gitu ya. Nah, jadi itu kaum muslimin, kalau penguasa, ya, penguasa ini, dan yang dipimpin tidak mau menerapkan syariat, ya, maka yang terjadi nanti adalah dalam surat Al-Ahzab 32:33. Di situ diterangkan orang-orang yang telah memilih pemimpin, ternyata bersama pemimpinnya itu berada di neraka. Maka rakyat itu berkata, Rabbana inna ato'na sadatana wa kubara'ana fa'alzaluna sabila. Ya Allah, kami dulu telah mentaati para pemimpin kami, para pembesar kami. Bahkan mereka berjanji akan membawa pada kemakmuran, kebahagiaan dunia akhirat. Kok kesini sampainya? Jadi kami disesatkan ya Allah. Kan begitu. Kok di sini dapatnya? Di neraka maksudnya, bukan di surga seperti yang dijanjikan. Saya tanya aja sama pemimpin kamu itu. Ini bagaimana pemimpin? Kamu dulu udah nyoblos kamu. Kamu udah ngasih kepada saya dulu kaos sama bensin. Kamu udah tak coblos kamu nama kamu. Sekarang kok sampai di sini bukan ke surga? Gimana pemimpin itu? Tolong kami dong. Ya, baru-baru nolong ente, anda juga gak bisa. Kan begitu ya. Maka rakyat ini berdoa, Rabbana atihim bi'faini minal azabi wal anhum la'an kabiro. Ya Allah, berikan kepada dia dua kali lipat azab, dan laknatlah dia dengan laknat yang besar. Tuh, ya. Ya, kita-kita ini bagaimana? Asal dibeli kaos oblong sama bensin langsung oblos. Ya. Dia enak berapa dari penguasa, dapat fasilitas, dapat uang, dapat proyek segala macam, kita tetap aja ditinggal dilupakan. Ya. Makanya harus ada apa? Koalisi umat menuju ke pemimpinan Islam. Sekarang tuh one man one vote ya. One man one vote. Ini menghinakan memang. Masa suara saya dengan suara pelacur sama? Ini memang menghinakan. Tapi dia gimana sih? Ya. Kan gitu. Kalau cara Islam tidak ada yang mau, cara orang-orang pemimpin tadi, kul katakan, ini bara umumku, aku lepas diri dari kalian. Ya, ini sebagai lama zirotan ila Rabbi, sebagai alasan nanti di sisi Allah. La alahum yattaqun, agar mereka itu bertakwa. Kenapa saya tidak memilih kamu? Kenapa? Karena kamu tidak mau menerapkan syariat. Kamu ingin mendapat kekuasaan 5 tahun, tapi bukan untuk menerapkan syariat, tapi menerapkan syahwat. Nah itu, jadi begitu ya, bagi sekalian ya. Nah, maka Allah SWT mengingatkan kepada kita, ya, setelah penguasa tadi diberi kesempatan, ya kalau saya diberi kesempatan nih, kalau saya misalnya, entah bagaimana caranya, berkuasa, ya, maka saya katakan, mulai hari ini DKI Jakarta menerapkan syariat Islam secara bertahap. Tempat-tempat maksiat harus tutup paling lambat tanggal 1 Mei 2007. Yang melanggar akan kami tindak. Dan kami siapkan lagar mujahidin yang dilengkapi dengan M16 untuk menyelipin tempat-tempat maksiat. Penguasa, saya sebagai gubernur cukup digaji 10 juta saja. Ya, 10 juta saja cukup lah. Iya, betul. Empat, Pak. Tahu aja dia 5. Iya kan? Nah itu. Tapi sulit, karena harus pakai partai. Tapi di atas boleh itu yang menang, yang gak punya partai yang menang. Siapa itu? Irwan Yusuf sama Nazar tidak punya partai, bahkan dituduh sebagai gam. Kapan dia konsolidasi? Menang. Ya, saya sekarang sedang mulai ya, Basir for President 2009. ya. Tapi harus dibuat aturan di KPU, boleh calon independen. Ya kalau nggak boleh calon independen, ya sudah banyak partai yang melamar, sudah banyak ya, lewat saya sudah banyak, tapi belum ada jawaban ya, karena beliau tidak mau berpartai. Nah itu, nah kalau saya sih optimis lah, pokoknya yang tidak mau memilih orang yang mau menerapkan syariat Islam murtad sudah gitu, hitam putih ini memang supaya jelas, karena Islam itu jelas mana hitam mana putih, ya kan? Ya kira-kira mau milih nggak ya? Mau. Nah, insya Allah ya, pada waktunya. Karena pada tahun 2008 nanti Kongres Mujahidin di Jakarta, ya. Setelah orang-orang yang berkuasa itu disumpah, diambil sumpah, bahkan semuanya pakai Al-Quran ya, cuma Al-Quran di belakang. Kali belakang ya suka ditinggal, ya. Fahakko alaihi halkol. Nah ini, setelah diberi kesempatan berkuasa, ternyata kekuasaan itu hanya untuk mengumpulkan duit, mengumpulkan harta kekayaan, bukan untuk menerapkan syariat. Fahakko alaihal qaul, maka berlakulah, berhaklah di atas azabku. Mestinya kamu ini melarang tempat maksiat, malah kamu izinkan, bagaimana kamu ini? Ya habis terima duit pak, terima upeti. Itu gara-gara kamu mengizinkan tempat maksiat, itu mengundang malapetaka. Mana zala balaun ila bizandin wa marusla ila bitaubah, ya kan? Tidak akan turun bencana kecuali diundang oleh dosa, dan tidak akan dicabut kecuali dengan taubat. Nah sekarang dosa ini diizinkan. Kalau dosa dilakukan oleh rakyat pribadi, mungkin skopnya cuma keluarga itu aja, yang ribut keluarga itu aja. Tapi kalau tempat maksiat diizinkan oleh bupati, gubernur, atau wali kota, nah ini berarti mengundang resmi malapetaka, undangan VIP. Lu apa ada hubungan antara azab dan iman? Lah, kekuasaan kalau diberikan kepada orang yang tidak beriman mesti rusak, ya kan? Wah, yang orang beriman aja kadang-kadang begini, ngelihat-ngelihat, ya kan? Lihat fulus, maafin fulus, mampus, ya kan? Ngelihat-ngelihat begitu, lihat perempuan cantik juga ngelihat-ngelihat. Apalagi yang tidak punya iman, sabet aja sudah langsung. Jadi hubungan iman dengan azab itu luar biasa eratnya. Apalagi tadi penguasa yang punya kekuasaan, punya senjata, punya uang, punya tentara, punya polisi, tidak punya iman, nah sudah merusak. Kayak siapa? Setan George Bush. Itu buktinya. Ya. Nah. Fadammarna hadza kira, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Allah enggak sayang. Kan itu. Nanti Anda baca ya, dalam sisi lain itu ya. Di surah Al-Maidah 51. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dukum ba'd wa may yatawallaw minkum fa innahu minhum innallaha yahdikum az-zalimin. Wahai orang beriman, jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Mereka itu, Yahudi dan Nasrani itu seperti mata gunting. Yahudi Nasrani memang paling bermusuhan, tapi menghadapi Islam seperti mata gunting, menggunting kita. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka dia sama dengan mereka itu. Dan Allah tidak menjudi orang-orang yang zalim. Nah, pada ayat 54 itu Allah buka dengan kalimat wa may yartadda minkum an dinihi fasawfa yati law biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin alal mu'minin a'izzatin al kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna raumatal la'im dzalika fadlu yu'ti man yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi urut-urutan nanti ya, orang yang mengangkat Yahudi, Nasrani dan ante-antenya sebagai pemimpin selain Allah itu murtad. Maka Allah tidak kasihan atau tidak sayang. Waduh sayang ya, ada sifulan-sifulan. Enggak. Allah akan menghapus generasi itu, dihilangkan. Bahkan satu bangsa besar, bangsa Bak, hancur. Bangsa Samud hancur, Ad hancur. Kaumnya Nabi Lut hancur, Madian hancur. Akan menumbuhkan generasi yang Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah, yang lemah lembut kepada kaum muslimin dan tegas kepada orang-orang kafir, dan yang berjihad fi sabilillah, dan yang tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela, ya. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh, berapa banyak kami hancurkan ya negeri-negeri ya setelah Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh itu dihancurkan, termasuk istri dan anaknya. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadi khabiran basira. Ini menarik tafsir, tafsirnya dalam Ibnu Katsir ya. Dan cukuplah Rabbimu Allah yang mengetahui rincian dosa-dosamu. Jadi Allah itu sebenarnya ya sayang sama kita. Maksudnya apa? Dosa-dosa kita itu ditutup di dunia maupun di akhirat, kecuali Dia sendiri yang membuka. Nah, kok ada yang begitu ya? Ada. Lihat tuh, check and recheck, apa namanya itu? Mister Hotspot. Wah, yang ini ngomong, yang ini ngomong, yang ini ngomong. Sampai adegan ranjangnya disampaikan, iya saya cerai karena apa? Saya tidak bisa mengikuti adegan-adegan yang dia minta. Wah, ini apa-apaan ini? Oke, bongkar sana, bongkar sini. Makanya betul dengan Nahdlatul Ulama itu mengharamkan. Nahdlatul Ulama itu mengharamkan, ya kayak begitu. Tapi nggak tokser ya, karena apa? Nggak ada undang-undangnya. Jadi fatwa itu tidak digubris ya. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menghendaki dunia. Nah ini, mau jadi gubernur, mau jadi presiden itu yang dicari apa sih? Dunia apa akhirat? Adana lahu, kalau kamu dari dunia kan beri. Saya ingatkan ya, orang paling fakir dulu yang namanya Fir'aun, kekayaannya luar biasa, sampai pundi-pundinya itu kalau digotong 8 orang gak kuat, kunci gemboknya itu loh. Tapi Anda tahu sendiri kan, Fir'aun yang kemarin dibawa ke mana itu, muminya itu di Istiqlal. Nah, kok kayak kita juga orang ini? Sekarang ini Pak, orang yang paling kafir, orang yang paling membenci Islam, George Bush, itu berapa kekayaannya? Tanya berapa istrinya, berapa anaknya, berapa dagangannya? Nggak ada. Sedikit sekali, kaliran juga, ya, sedikit sekali. Fiha mana sa'ul iman nuridu, ya, kami akan berikan sesuai dengan kehendak kami. Jadi artinya apa? Orang kafir yang menghalalkan segala cara pun tidak bisa menguasai seluruh si dunia ini. Padahal andai kata seluruh dunia ini dinilai dengan sesayap sebelahnya, sebelah sayap nyamuk, orang kafir akan diberi. Artinya apa? Memang ini namanya dunia adna, paling rendah. Itu kalau Buya Hamka yang saya masih baca di tafsir Al-Azhar itu, apa coba dengan dunia itu kenikmatan rendah. Coba kenikmatan yang paling tinggi apa coba? Hah? Makan sate. Nah, makan sate sehingga ya suami istri di kamar itu paling nikmat. Tapi setelah puncaknya lemes. Betul enggak? Ada yang semakin puncak kemudian berubah begitu. Lemas. Mak lagi mak, entar aja dah. Mak, enggak bisa. Dikasih apapun enggak. Nah, itu karena apa? Puncaknya itu nilai ekonomisnya cepat. Sedangkan di akhirat, wah. Kan sahabat juga kaget itu. Bagaimana itu kan istrinya 72, gimana gilirnya itu? Kan gitu. Nabi menghibur, oh kamu itu nanti diberi kemampuan dalam sehari meladeni 100, ini kan 72, dan tidak ada capeknya ya. Bidadari itu perawan apa janda ya? Perawan ya. Begitu diperawanin balik lagi, kok tahu Pak? Dari Al-Quran. Dia tahu ya Pak, bukan berarti dia tidak pernah mencoba bidadari, belum. Dia kerjanya merawani terus tiap hari itu. itu di surga. Memang kerjanya begitu, ibu sekalian, bapak sekalian ya. Itu memang disampaikan oleh sampai sahabat pun terkesima. Gimana gilirnya ya? Oh, tenang. Tidak usah minum extra joss, tidak usah minum. Lima Friton dan kuku Bima. Anda kuat, 100. Jadi kalau inginnya dunia dengan kekuasaan itu, kalau beri wanita, harta, kalau ini saya berikan, ya kan? Summa ja'ana lahu jahannam yaslaha madmuman madkhura. Kemudian kami masukkan kamu ke dalam jahanam, yang kamu diperungkupkan mukanya, dipermalukan dan dihinakan. Dulu kamu lagi berkuasa, masuk mobil dibukakan pintunya, hujan dipayungi, masuk rumah dibukakan. Sudah tidak menjabat berora'ah ya. Siapa yang membuka pintu? Ya kan? Dan nanti ditungkupkan di neraka jahanam. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha, dan barang siapa mengendaki akhirat dan kehidupannya, wa huwa mukmin, sedangkan itu mukmin, itu kuncinya. Ya. Ini ada orang Pak katanya, dulu itu pendeta atau dia itu rahib atau apalah namanya ya, pastor atau apa, orangnya baik banget, mau surga enggak apa ya, dia mukmin apa enggak? Kalau enggak, habidat amalu, hancur lebur amalnya ya. Fa'ulaika kana sayyidun maskuro, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang disyukuri ya. Menjabat cuma 5 tahun ya, buat apa? Kemudian jabatannya itu digunakan untuk bermaksiat. Nah rupanya ayat ini mirip sekali dengan runtutan dalam surat Al-Hajj tadi. Jadi kadang-kadang kita ini ya, orang yang beriman ini, kalau belum diberi kekuasaan ya, itu sepertinya akan ini, jadi kekuasaan itu. Ini begini ya, saya pengalaman pernah jadi staf khusus menteri pada zaman Habibie. Baru 10 hari ya, menjabat sebagai staf khusus menterinya Pak M. Saifuddin. Waktu itu akan ada impor beras 4,1 juta ton. Itu buat kali ngantri. Ada yang mendekati, Pak, tolong minta kasih BC. Bapak tanda tangan supaya perusahaan kami yang ditunjuk. Ini ada, Bapak biasa naik apa kalau ke kantor? Saya naik taksi. Wah, ini kami sediakan, Pak. Bapak maunya apa? Wah, itu sempat ini hati ini begini. Soalnya apa? Tempat parkir saya nggak ada. Wah, ntar parkirnya di mana ya? Itu sempat begitu hati ini, ya. Kemudian ya, alhamdulillah menterinya soleh juga. Ya. Nah, Pak Ayu bilang ini, ya ini ujian pertama. Ya. Kalau melakukan ini, kita semua ya habislah. Ya alhamdulillah ya. Padahal pada masa Pak Insabudin ini, menteri Bulog kena, ya. Ke Bulognya kena. Dan sebagainya. Ya, ini ujian kekuasaan. Bahkan kalau kekuasaan, uang sudah di tangan, kekuasaan punya tinggal satu wanita. Ya, tinggal satu wanita. Kalau dia enggak berani kawin lagi karena takwa, ya, bukan karena takwa, ya. Ya, takwa, takut istri tua, ya. Ya, akhirnya dia main. Kayak ME sama YZ. Dia punya uang, punya kekuasaan, tapi takut kalian lagi, akhirnya berselingkuh. Padahal dia kalau mengumumkan, saya butuh 2, 3, 4, pasnya 1 jam juga pasti terpenuhi. Ngantri pasti ya. Insya Allah ngantri. Ada yang mau, ada yang enggak juga ya. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya dalam surat Al-Hajj 41 tadi. Nah begini, ini yang menarik ya, karena apa? Tidak semua seruan ini dibenarkan. Wa ayyukadzibuka, dan jika kamu didustakan, faqad kadzabat qablahum, sungguh telah pula didustakan umat-umat sebelum kamu. Qaumun Nuh, kaumnya Nuh mendustakan Nuh. Wa'ad, wa Samud, wa qaum Ibrahim, kaum Ibrahim, wa qaum Lut, wa ashabu Madyan, dan penduduk Madyan. Wa kutiba Musa, dan Musa pun didustakan. Fa'amlaitul kafirina summa akhadtuhum faqifa kana nasir. Maka orang-orang kafir itu pada akhirnya ya menjadi berpaling. Nah, hadirin kaum muslimin, saya sudah pernah menyampaikan di sini, Ustaz Abu Bakar Basir bersama 9 ulama ya. Pada waktu itu begini, kami dengar presiden akan menunjuk 9 orang. Angka itu enggak tahu angka dari mana. Tapi angka-angka ini dia paling senang tuh, angka 9 dianggapnya mungkin keramat kali ya. Sebagai penasihat. Nah, kita dapat bocoran. Sudah, sekarang kita mempraktikkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu minta jabatan. Untuk apa? Untuk harzunya, untuk bendahara. Kenapa? Sebab si raja ini sudah bermimpi, ya, mimpi. Yang makna mimpi itu adalah akan terjadi tahun 4 setelah. Sekarang tahun subur, 7 tahun nanti tahun ke-8 4 setelah. Maka sekarang dibutuhkan khas ya, haid atau bendahara yang betul-betul amanah. Kalau enggak amanah, wah nanti bisa bahaya di tahun yang akan datang tuh. Ya, kenapa? Pateklik. Sebab pateklik itu tidak ada tanaman, maka yang sudah dimakan itu simpenan dari yang sekarang ini. Mana? Sini, jabatan itu. Dan kamu harus ikut campur. Akan saya lakukan sendiri. Itu Nabi Yusuf. Nah, ketiga itu, ya, kita menginginkan supaya Indonesia yang sudah banyak dilanda musibah dan sebagainya ini situasi sudah genting. Situasi sudah sangat genting. Maka 9 ulama mengirimkan surat supaya presiden mengeluarkan dekret. Dekret presiden ini luar biasa ya. Dulu pernah ada dekret presiden 5759 kembali ke Undang-Undang 45 ya kan. Ini dekret presiden kembali kepada syariat Islam. Indonesia dengan mengharap ridha Allah SWT dengan ini menyatakan kembali kepada jati dirinya menerapkan syariat Islam. Dan menunjuk 9 orang ulama sebagai mahkamah syariah yang tugasnya membantu presiden menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Hebat enggak? Gagah itu ya? Ya itu sih gagah. Ya kan? Diterima kagak. Coba ini ulama-ulama ya. Ulama-ulama udah ngirim saya tanggal 19 Februari, enggak dijawab-jawab. Dan nekat datang. Itu belakang. Oh maaf Pak. Enggak ada daftar. Enggak ada jadwal tamu Pak Abu Bakar Basir hari ini terima enggak ada. Oh kami sudah kirim surat. Ya masa bodoh. Yang penting kami tidak menerima Bapak hari ini. Itu saat kami juga gagal karena menjalankan tugas. Siap. Panggil. Hari ini tidak ada Basir terima tamu. Silakan ke depan. Wah ke depan. Dari pintu belakang tamunya diusir suruh pintu depan. Pintu depan jaga lagi lebih hebat lagi yang jaga. Mau kemana? Hari ini ada tamu, tidak boleh masuk. Aduh, hanya langsung banget. Ya kami cuma mau menyampaikan surat. Ya tadi soalnya tadi tausiah. Ya sudah, berikan saja sama itu pembantu. Pembantu dari pembantu presiden, bukan pembantu presiden ya. Pembantu pembantunya presiden. Subhanallah, anak kecil kali yang terima itu. Tapi kalau yang datang jelas bus, telepon, kamu datang nih, oke, silakan. Kami sudah siapkan karpet merah dan holipad. Oh ya, oh siap. Begitu ya. Ya sudah, usaha sudah disampaikan. Adapun hasilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayatnya bagaimana? Ma'ziratan ila Rabbi. Ini akan aku jadikan alasan di sisi Allah bahwa kami sudah menyampaikan. Karena statusnya sebagai rakyat biasa, bukan penguasa. Kalau penguasa sih lihat kemukaan langsung aja, ya ambil. Kalau rakyat paling ngomong cerita demo itu paling banter itu. Setelah itu apa? La'allahum yattaqun, agar mereka mudah-mudahan mereka itu ada yang bertakwa. Ya, tapi sampai sekarang ternyata belum terlaksana. Malam ini yang 9 orang yang berbagai macam, ya pelangi katanya. Oh, ini juga ada ulamanya. Ya, Pak Ma'ruf Amin, ya. Ada ulamanya. Ada dua yang lain-lainnya gitu. Ya begitulah ya cerita dari ini. Maka pertanyaan yang terakhir sebelum kita tanya jawab adalah kira-kira sampai kapan Indonesia akan ada di peta bumi ini? Ya. Sampai kapan? Kalau Uni Soviet ya sampai tahun 1989, ya, pecah jadi berbagai negeri kecil. Apakah Indonesia akan bisa bertahan sampai kapan? Ya, ini pertanyaannya. Yang jawabannya mungkin belum bisa dijawab sekarang ini, ya. Tapi insya Allah, kalau syariat Islam tidak segera ditegakkan, maka kehancuran akan terjadi di mana-mana. Hancurnya alam dan hancurnya kemanusiaan. Ini sudah menjadi sunatullah, ya. Oleh sebab itu maka saya mengimbau kepada Ikhwan Fillah rahimakumullah, khususnya yang di Jakarta ini, untuk menentukan pilihan pada bulan November 2008, siapa yang akan menjadi pemimpin wilayah ini, ya. Maka patokannya tadi, kriteria pemimpin hanya Allah yang menentukan. Maka pilih dari calon-calon tadi mana yang sesuai. Kalau tidak yang sesuai, full katakan ini bari umum. Bari umminkum, sebenarnya aku lepas diri dari kamu sekalian, ya. Nah itu yang sudah kita laksanakan di Kabupaten Bekasi. Sana ada KPSI, Komite Penerapan Syariat Islam, juga demikian. Setelah calon-calon tadi ditanya, apakah Bapak mau menerapkan syariat Islam nanti kalau diberi kekuasaan? Wah nggak bisa dong, Iran kita kan plural, kita kan begini, nggak bisa begitu, begini. Nah sudah, nggak ada yang mau, maka KPSI mengeluarkan statement. Kami terdiri dari sejumlah ormas Islam menyatakan barok, ya, lepas tangan, lepas diri dari calon-calon ini, karena calon-calon ini tidak mau, tidak ada yang mau menerapkan syariat Islam. Hasilnya gimana? 48% tidak memilih, yang memilih cuma 52%. Ya. Oleh sebab itu maka kita lihat nanti apakah Jakarta yang sudah sering mengikuti majelis taklim itu tambah pinter atau malah tambah bodoh. Kita akan melihat nanti bulan November 2007. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bila belum jelas bisa ditanyakan. Boleh tidak setuju, ya, boleh menentang, boleh berlawanan dan sebagainya. Dan bagi yang nanti berminat untuk mendapatkan CD, bisa berhubungan dengan saya di balik layar. Balik layar di dalam. Oke. Okay. Kepada para jamaah sekalian, kami sampaikan sekali lagi untuk ceramah hari akad yang datang, Dr. Mulia Tarmidi. Kemudian untuk ceramah Jawa Song ini, dari awal 2005 kami akan menjadikan kopi menjadi CD. Dan bagi anda yang ingin memiliki untuk mengadakan tentang ulang tentang ceramah Jawa Song atau khotbah-khotbah yang lain, bisa menghubungi saya. Satu CD yang berisi dua keping kami mohon infak untuk 35.000 dan yang berisi satu keping 25.000. Terima kasih. Selanjutnya kami lebarkan kepada jemaah untuk mengajukan pertanyaan. Maju sini Pak, karena tidak sampai. Ini Bapak Ustaz Tegakan dari Nurakus akan mengajukan pertanyaan. Biasanya sangat mulia sekali pertanyaannya beliau. Assalamualaikum Pak Fauzan. Saya kenal Bapak beberapa tahun yang lalu Pak. Sekarang Bapak tentu sudah lupa saya. Ada dua hal yang saya perlu sampaikan. Pertama, Indonesia ini menurut saya hanya bisa beres. Satu, kita perlakukan syariat Islam. Kalau tidak, maka kita berlakukan pasti apa yang ada di Cina. Koruptor itu hukum mati. Kalau potong tangan barangkali tidak cukup Pak. Ya. Saya sebetulnya sedang menyiapkan buku. Judulnya serem, korupsi dalam pandangan Islam. Tetapi oleh teman saya Ustadz juga, dia perlu koreksi katanya. Silahkan saya bilang karena saya bukan orang agama, saya bukan dari ASN, bukan di pesantren. Tetapi tolong argumentasi yang di luar agama itu kita pertahankan. Kesimpulannya, kalau tidak kita berlakukan syariat Islam di Indonesia ini, maka kita berlakukan apa yang berlaku di Cina, hukum mati aja, koruptor itu Pak. Itu satu. Jadi saya sangat setuju kalau dikatakan bahwa syariat Islam harus diberlakukan di Indonesia. Saya salah satu di antara. Kebetulan nama saya hampir mirip dengan Pak Basir juga, Abu Bakar Pak, tapi Basirnya belum ada. Yang kedua Pak, di luar, banter sekali sekarang ini, bahwa IAIN itu kan, Syarif Hidayatullah itu menjadi sarang liberalisme. Nah kebetulan Pak Fauzan yang sedengar tadi juga dari IAIN, dari Syarif Hidayatullah. Tolong Bapak jelaskan kenapa kok bisa jadi begitu, dan apa itu betul? Kalau itu betul, apa usaha kita untuk membendung ini? Sebagai tambahan, sebelum Universitas Paramadina berdiri, saya mengikuti kursus-kursus yang diadakan oleh Hotma, Novelis Majid, si siapa si Hidayat Komarudin itu. Saya melihat gejala itu sudah tumbuh waktu tahun 80-an di Pondok Indah itu waktu masih yayasan Paramadina. Ya, makanya saya keluar dari sana. Saya bilang saya datang ke sini bukan untuk jadi liberal, tapi saya untuk takarrub ilallah. Saya keluar. Nah, ini yang terjadi sekarang, betul. Perkiraan saya Paramadina kemudian Syarif Hidayatullah. Tolong jelaskan pada kami kenapa bisa terjadi begitu dan kira-kira apa usaha kita untuk membendung itu. Ya, baik Pak. Nomor satu lagi Pak. Saya mengikuti sekarang ini ada satu namanya stasiun radio namanya Kayu Putih. Itu persis itu kepanjangan tangan daripada hutan kayu atau kayu putih? Tadi kayu hutan kayu. Kayu mana? Radio hutan kayu gitu. Iya, iya, iya. Betul. Terima kasih. Iya, baik. Assalamualaikum. Jadul ya, entar lupa ya. Jadul. Jadul entar lupa. Jadi begini ya, undang-undang di Indonesia ini khususnya korupsi ya, dia aneh itu. Tidak ada hukuman mati. Tapi untuk teroris itu ada. Ya. Jadi yang dikatakan teroris itu kalau di Indonesia ini sekarang sudah 500 sekian. Dari sejak Bandar. Itu yang dihukum mati 3. Ya, Murazi, Imam Samudra, Mukhlas. Semuanya muslim, enggak ada teroris Kristen itu enggak ada. Semuanya muslim. Sekarang kalau misalnya diukur dari tadi dampak ya. Yang mati di Bom Bali itu 212. Kerugian berapa? Sekarang koruptor GLBI 650 triliun itu Juli 97. Dan kebanyakan lari ke Singapura. Ya. Sampai sekarang belum ada satupun yang dihukum mati, belum ada. Nah, ini perkembangan terakhir ini menarik ya. Singapura sekarang mau untuk tanda tangan ekstradisi. Saya dengar bocoran, tapi ini Allah alam bisawab ya. Karena ada iming-iming. Iming-imingnya apa? Nanti tidaknya koruptor yang diekstradisi. Ya, koruptor yang lari ke Singapura diekstradisi. Tapi teroris yang masih di Indonesia juga akan diekstradisi kemana? Ke Singapura. Ini siapa sasarannya Ustaz Bokar Basir? Kenapa? Nah begini, Ustaz Abu memang sudah tidak ada masalah hukum di Indonesia, tidak ada. Kenapa? Mahkamah Agung tanggal 21 Desember 2006 mengeluarkan keputusan ya, yang intinya merehabilitasi nama baik Ustaz Abu Bakar Basir dari semua tuduhan ya. Kemudian misalnya memberikan kompensasi, tapi itu semua diadiakan oleh Ustaz Abu. Tidak ada masalah, tetapi jangan lupa bahwa nama Ustaz Bakar Basri itu masih tercantum dengan jelas dalam Foreign Terrorist Organization, FTO, yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika oleh Condoleezza Rice waktu itu. Sekarang zaman dulu ya. Nomor 35. Di situ dicantumkan nama organisasi Jamaah Islamiyah pimpinan Abu Bakar Basri. Nah, FTO ini kemudian diplenokan di PBB. Dikeluarkan resolusi nomor 1267. Nah, untuk ngetesnya gimana? Nah, ngetesnya gini, coba Ustaz Abu Bakar Basir ke Singapura. Kalau berani, mesti ditangkap. Mesti. Coba ke Malaysia, mesti diambil. Ya kan? Kemarin Tamsilin ya. Tamsil yang pada bulan Maret 2003 dengan 3 orang ya, ada Jamal Balfas dan Agus Dwi Karna. Itu kan lucu ya, dia dituduh membawa C4 malah C4 itu kan high explosive ya. dia melewati bandara pada X-ray pertama lolos. Di tengah jalan ditegat sama 10 apa Filipina, dituduh membawa Freeport. Tuduhannya lulus, panjat, ada buka tuh kopernya. Pas dibuka dia mengeluarkan dari sambalnya mau dimasukkan. Akhirnya kan dijerat. Dan di pengadilan, ya, Tamsil sukses, ya, berhasil. Tamsil dan Bapak bebas, tapi ambil sendiri karena 10 tahun sampai sekarang. Dia wakil sekretaris MMI. Apa salahnya? Salahnya adalah dia memimpin Laskar Tujuhullah melawan Kristen. Di mana? Di Sulawesi. Nah, kalau yang Kristen membantu Islam, salah apa enggak? Ini, ya. Seperti itu, 29 tahun teroris. Nah, kalau Tibur, CS itu teroris sama bukan. Ini, ya. Ini jelas ada diskriminasi. Nah, maka betul Pak, undang-undang ini kalau diserahkan kepada sekarang ini akan mandul, ya. Apalagi undang-undang tentang korupsi. Dan kita sudah mengeluarkan banyak dana untuk bikin KPK, bikin timnas tipikor dan segala macam. Coba sekarang ini. Tadi Mahkamah Syariah Pak, Mahkamah Syariah 9 orang disuruh mengurusi korupsi Indonesia. Ada Mubarak Basir, ada Rizik, dan tokoh-tokoh umat sama situ. Saya yakin itu, ya, tegas itu nanti. Ya, ya, satu orang dulu lah yang apa, yang korupsinya di atas 10 triliun dulu lah, ya kan? Satu nanti di Monas, ya, dipotong tangannya atau lehernya. Ya. Sebab kalau mencuri potong tangan itu kan, karena nisabnya kecil, ya. Nisabnya kan 1,2 gram mas. Itu kan triliunan, itu bukan tangan yang dipotong, ya, lehernya yang dipotong. Jadi yang hukuman di Cina tadi tahun 2005 Pak, menghukum mati 3.500 koruptor. Rata-rata berapa per sehari? Rata-rata 10. Di Cina itu hukuman mati bukan hanya kepada pelaku korupsi, tapi juga penikmat hasil korupsi. Iya. Saya ada foto-fotonya dari bapaknya, ibunya, anaknya, dihukum mati semua. Keluarganya. Hasilnya apa Pak? Pertumbuhan ekonomi sekarang 10% per tahun. Paling tinggi di dunia Cina itu. Ya. Coba kalau bisa begitu ya. Wah, luar biasa. Nah, kemudian apa tadi? Liberalisme. Ya, liberalisme. Lalu sekalian ya. Baru-baru ini pemerintah Australia menawarkan bantuan senilai 500 juta kepada pesantren-pesantren tertentu. Ada pesantren milik Ikhwan ya di daerah Banjarnegara yang terpilih, dapat 500 juta. Wah, ini bagaimana ya? Ya 500 juta dari Australia itu bukan gratis, bukan 500 juta, nih 500 juta gitu. Tidak. Ada ini ya, ada apa namanya? Ada kinerjanya itu. Bukan 500 juta begitu, ya. Nah, pernah saya tanya pada Ulil. Ulil, bagaimana kamu dapat bantuan satu tahun berapa? Nah, pada waktu 2006 itu 2005 ya, sebelum dia berangkat ke sana. 1,4 miliar. Tahun itu. Gimana caranya? Ya, kita punya program misalnya sosialisasi gender, kemudian demokratisasi, terus apa gitu. Itu ada ininya, ada bentuk form khusus tentang kinerja. Jadi kalau misalnya seminarnya kok nggak greget, besoknya nggak ada. Kan gitu. Kalau nggak ada aja nggak ada. Nah kemudian ada yang disebut dengan short course. Misalnya begini. Di kampus ini ada orang yang vokal. Wah, vokal nih. Vokalnya artinya anti gitu ya pada program liberalisasi. Ditawari keliling Eropa, keliling Amerika, 3 minggu. Gunanya apa? Gunanya supaya dia diperlihatkan nih loh, Islam standar Eropa, Islam standar Amerika seperti ini gitu. Wah, dia nanti ditemukan pada orang Islam yang di sana ya happy-happy juga. Oh, kami di sini enak, orang demokratis segala macam. Nanti begitu pulang, vokalnya tadi hilang. Lalu jadi jubir tidak resmi. Wah, dia merah, merah di forum-forum dia akan merah nanti. Oh, itu sudah luar biasa. Dan begitu buat pesantren-pesantren. Ada ustaz-ustaz yang kira-kira vokal itu ditawari beasiswa. Ya. Kalau yang paling ringan tadi kesempatan dari 3 minggu, ada sebulan, ada 2 bulan, ada 3 bulan, ya. Kemudian ada yang mengambil doktor, mengambil master dan sebagainya. Itulah. Ya, misalnya di McGill di Kanada, ya. Jadi belajar Islam bukan kepada sumbernya, bukan ke Mekah, tapi ke Eropa. Alasannya apa? Alasannya otaknya Jerman, hatinya Mekah. Mana ada begitu? Otak Jerman, hati Mekah. Bagaimana ceritanya itu? Nggak bisa belajar Islam ke orientalis, ya? Nah, sudah rusak. Makanya alumni-alumni Amerika ada nggak jadi mujahid ya? Alumni Amerika itu? Ya nggak ada, nggak ada, ya. Nah begitu. Jadi ini sudah menjadi program yang sangat sistematis. Apalagi juga bantuan-bantuan gedung dan sebagainya ya, seperti UIN, baik UIN Jogja maupun UIN Jakarta ini, ya, buat bantuan sehingga gedung-gedung mereka mentereng tapi isinya sepi dari budaya. Ya. Nah itu begitu Pak jawabnya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahun 2009 pemilu nanti akan berdiri partai Islam baru kayaknya 49 partai Ustaz katanya. Hah? 49 partai baru. Banyak amat. Iya, itu saya dengar-dengar begitu Ustaz. Jadi berarti Islam dikotak-katikkan, dikotak-kotakkan begitu. Jadi sebagai umat kan kita jadi bagaimana itu semua berdasarkan Islam, berajarkan Islam. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya sudah menulis ya, koalisi umat menuju ke pemimpinan Islam. Karena di Indonesia ini one man one vote ya, satu orang satu suara ya. Ya pertama tadi untuk menggolkan calon yang mungkin yang apa yang sesuai dengan syariat itu satu-satunya cara ya itu aturan pemilu harus dibuat. Nanti KPU kan belum dibentuk. KPU harus membuat aturan bolehnya calon independen. Jadi calon di luar partai. Jadi nggak perlu dagang sapi, ya kan? Saya bilang begini Ustaz Abu, Ustaz. Ini pembisiknya nih. Ustaz. Nanti kalau ada yang lamar ya, terima aja dah. Terus gimana? Ya, nanti Pak ini kamu mau apa? Ya, saya siap mendukung Ustaz Abu asal saya diberi Menko Polham. Silakan. Terus apa lagi? Kamu minta apa? Minta menteri apa? Minta menteri ekonomi? Ya, silakan kasih. Boleh semuanya boleh. Tapi hanya satu. Siapapun yang melanggar syariat Islam, walaupun itu anakku sendiri, akan diberi sanksi sesuai dengan syariat. Mau jadi menteri keuangan kayak, mau jadi menteri pendidikan kayak, mau menteri apa terserah. Kasih semuanya. Nih. Tapi siapapun yang melanggar syariat, walaupun itu anak sendiri, akan dihukum dengan hukum syariat. Gimana? Setuju enggak? Kira-kira setuju enggak itu kira-kira ya, kalau begitu ya. Loh, partai-partai itu kan tadi dagang sapi, dagang jabatan itu dagang sapi, ya kan? Saya mendukung kamu berharap jadi menteri anu, kan gitu. Ya kan? Nah, kalau nanti begitu akibat akhirnya ya sudah. Tapi calon independen itu harus ada. Kalau tidak ada, nah ini susah. Ya. Ada istilahnya dulu Cak Nur bilang, "Wah, dia enggak punya gizi." Tahu enggak gizi? Setoran maksudnya itu ya. Kemarin Marsahat ngomong katanya setorannya gak ada sehingga partainya tidak mendukung dia misalnya begitu ya. Jadi kalau partai yang bermain memang begitu karena partai itu perlu operasional dan operasional ya. Nah, tapi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di Nangroa, saya kok bisa salah independen dan itu berhasil ya. Itu luar biasa itu. Nah maka nanti tahun 2009 saya kira KPU itu sudah bekerja 2008 ya. Mumpama nanti ada yang jadi anggota KPU dan memperjuangkan dibolehkannya calon independen. Saya kira itu Bu. Jadi nanti kalau koalisi umat itu yang koalisi bukan partai. Dari umat yang paham tentang syariat ini, kalau diberi kaos terima aja Bu. Diberi uang terima aja. Yang penting nyoblosnya jangan salah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini pertanyaan banyak titipan Ustaz sekali ini ya saya bacakan. Bahwa kita ini mengapa umat Islam di Indonesia selalu yang dituduh teroris, padahal kita umat-umat yang lain juga lebih banyak daripada teroris yang menghancurkan ekonomi, budaya, moral dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, bahwa banyaknya partai Islam, tetapi ya menurut Ibu tadi itu ADART-nya Islam, tapi kenyataannya setelah jadi kok begini. Dan saya yang menginginkan sebagai orang awam bahwa apakah kita sebagai, kalau sudah mengakui saya beragama Islam, berarti harus menjalankan syariat itu walaupun tidak ada undang-undangnya. Tapi kita syariat kita karena Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga ini katanya berita ini tidak diangkat, tidak diekspos ke media, bahwa pesawat Adam Air yang hilang itu memang kan kebanyakan kebetulan yang naik, yang ikut pesawat itu dari Manado. Wallahualam dijawab dia tidak tahu, itu katanya misionaris. Apakah benar dia itu hilang karena izin Allah dan lain sebagainya? Kita dulu saya waktu sudah sampai, terima kasih. Iya, jadi syarat Islam itu Bu, ada yang sifatnya privat, makan, minum itu gak perlu undang-undang. Tapi kalau sudah di publik, soal pakaian ya, harus ada undang-undang. Helm ada undangnya gak Bu? Helm gak ada, Ibu berani gak ngelanggar helm? Enggak, ya ditilang dong kalau berani Bu. Iya kan? Nah itu undang-undang, helm itu bukan berdasarkan wahyu, tidak, tapi berdasarkan rasio. Yang mengatakan kalau pakai helm, ya mungkin kalau jatuh kepalanya nggak pecah lah. Kan begitu, wajib helm. Lampu siang hari harus nyala, padahal mubazir itu kan. Nah ini syariatnya mana? Nggak ada. Tapi karena sudah diundangkan, mau tidak mau, sadar atau tidak, semua dianggap tahu dan semua harus tunduk patuh siapapun agama, siapapun asalnya di wilayah ini. Begitu. Sedangkan hukum Islam tidak begitu Bu. Misalnya wajib jilbab. Wajib jilbab itu hanya untuk orang Muslim. Orang kafir dilarang. Kenapa? Kampang kafir. Supaya jelas mana kafir, mana Muslim. Oh begitu ya. Begitu. Ya orang kafir itu tidak dipaksa. Ya kan? Mengenakan syariat Islam. Nah. Karena undang-undang itu sifatnya publik, maka harus dibuat. Kalau tidak dengan syarat Islam, pasti syarat setan, pasti. Allah berfirman, alam taro ilal ladina yuzumuna amanu bima unzila ilai jawab unzila min koblik ayata hakamu ila tawud wakat umiru ayak kurubi yuridu syaitan ayuzilahum do'ala alam ba'ida. Apakah kamu tidak mengetahui orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah dan sebelum itu ayat hakamu ila tagut. Ketika berhukum itu hukumnya kepada tagut. Yaitu apa? Ma'udhida min dunillah, yaitu yang ditakdir selain Allah. Wa qad umiru ayakurubih, padahal kamu sekalian itu diperintah untuk mengkafir tagut. Wa may yakurubi tagut wa yamin billah faqad istamsaka bil urdil wusta lan tifama lahu Allah samina alim. Barang siapa mengkafiri tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada dzul tali yang kuat, tidak akan lepas. Kan begitu Bu. Yuridu syaitan ayyidahum dalalan baida. Itu kehendak setan, maunya setan tuh menyesatkan kamu sejauh-jauhnya. Kan begitu Bu. Nah, maka ketika orang Yahudi ini ya, orang Yahudi ada berzina di zaman Nabi, Muhammad, kami tidak mau dihukum dengan Quran. Itu dengan apa dong? Yang Taurat, baik, buka ayat tentang rajam. Dibuka. Tangannya kemudian nutupi ayat rajam. Nabi mengatakan, angkat tangan kamu. Iya Muhammad, kami memang telah mengubahnya. Kalau yang berzina itu berjabat, kami ganti dengan dicoret-coret muka kamu di arak keliling. Tapi kalau yang berzina rakyat, kami rajam. Wah, maka Nabi bersumpah demi Allah, aku yang pertama kali menghidupkan hukum yang telah mereka bunuh, mereka matikan. Lalu Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa'ulaika kafirun. Maka barang siapa berhukum dengan hukum yang bukan dari Allah dan Rasulnya, maka dia itu kafir. Begitu, sudah jelas. Nah demikian, mudah-mudahan keterangan ini jelas dan oleh Allah dipahamkan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari apa yang kami sampaikan ini. Dan ada yang keliru salah, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Al-Hasari. Tidak kira teman bagian ingin memberi kata-kata ceramah di Al-Araf bisa menghubungi saya, dan diharapkan pada jamaah yang aktif dalam taklim ini tetap berangkat untuk membawa Al-Qur'an atau lebih jelas lagi dalam mengambil pelajarannya. Terima kasih, kita ketemu lagi pada hari yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.